تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Kemudian di antara sifat kaum munafikin ini, ya, ini dari sudut, ya, ada disebutkan perumpamaan di sini, ya, terkait dengan bahayanya. Kemudian diterangkan di ayat yang ke 18, summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Kaum munafikin ini seperti orang-orang yang ya, dikatakan summun, mereka adalah orang-orang yang tuli. Umyun, orang-orang yang buta. Ya, summun, bukmun, orang-orang yang bisu. Umyun, orang-orang yang tuli. Fahum la yarji'un, dan mereka tidak akan kembali ke jalan yang lurus. Ya, kata Al-Baghawi dalam menafsirkan ayat, summun, ya, orang yang tuli, dia tuli dari mendengar kebenaran. Tidak mau menerima kebenaran. Ya, tidak mau menerima kebenaran. Karena itu siapa yang sampai kepadanya kebenaran, lalu dia tidak mau mendengarnya, tuli darinya, itu ada sifat dari sifat apa? Kemunafikan. Bukmun, ya, dia bisu. Dia tahu kebenaran, tetapi dia tidak mau menyuarakannya. Tidak mau berbicara dengannya. Ya. Dia ucapkan apa yang berbeda dengan apa? Hatinya. Maka ini sifat mereka juga yang lain. Kemudian umyun, mereka ini buta. Tidak ada penglihatannya, tidak ada basirah pada mereka. Fahum la yarji'un, dan mereka tidak kembali. Kalau tahu dirinya dalam kesesatan, dia tidak mau kembali kepada kebenaran. Baik.